قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن بالجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad-dayali. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وابن أعدانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم فقدنا الله وإياكم في صاحب قبة الخضراء سيدنا محمد صاحب العرفة سيدنا محمد صاحب الطواف والسعي والمنى سيدنا محمد صاحب الحج والعمرة سيدنا محمد صاحب الشهادة وصاحب الصلاة وصاحب الصيام وصاحب العيد وصاحب الزكاة وصاحب الشريعة والذي يبلغ لنا شريعة سيدنا محمد إن بعد بجيك حجرة الله سبحانه وتعالى yang telah menyambungkan kita untuk melangkah hadir ke majelis yang langsung berhubungan dengan rantai terkuat dengan sang pemimpin luhur yang dikenal sebagai imam kubah yang hijau yaitu Sayyidina Muhammad. Setiap beliau yang mengunjungi Madinah melihat kanan kiri bangunan yang indah, melihat jalan yang mewah, melihat apapun yang ia lihat daripada pernak-pernik keindahan, namun ketika matanya terbentur pada kubah hijau Masjid Nabawi bergetarlah jiwa dengan mahabbah dan rindu pada Sayyidina Muhammad. Air mata tak tertahan memandang Gumbatul Khadra yang di bawahnya dimakamkan jasad Muhammad Rasulullah yang selalu menjawab salam hamba yang bersalam kepada beliau. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga seorang hamba mengucapkan dalam salamnya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian mengucapnya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menyampaikannya kepada seluruh hamba Allah yang saleh di sana di Allah. Semua hamba Allah yang saya ucapkan kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya salam sejahtera bagimu, bagi kalian wahai hamba-hamba yang saleh. Kata Rasul yang mengucapkannya itu, ucapan itu, salam itu disampaikan kepada seluruh hamba Allah yang saleh di sana di Allah, di langit dan di bumi. Menunjukkan hamba yang saleh itu bukan hanya di alam barzah saja yang hidup atau di atas dunia yang hidup, tapi ada yang di langit dari para malaikat yang mubalaghin dan para siddiqin dan mubalaghin. Terbukti dari riwayat Sahih Bukhari, jika salah seorang ahli fadl jika dia ditanya oleh Ibu Kari yang wafat di dalam sebagai syuhada Badar, ibunya menangisi kewafatan anaknya dan datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau seandainya anakku masuk ke dalam surga, aku tenang. Tapi kalau matinya sia-sia, belum jelas kemana ruhnya, aku sungguh tidak akan pernah senang sampai aku wafat." Rasul menjawab, "Inna ibnaki fi firdausil a'la." Putramu sekarang ruhnya di firdaus yang tertinggi. Hadirin hadiratin dimuliakan Allah. Cinta para sahabat Rasul pada sang Nabi melebihi cinta kepada seluruh makhluk lainnya, dan cinta kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan cinta kepada Sayyidina Muhammad kekasih Allah. Allahumma inni Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah ya Allah, wa la usimu min nafsi lawwamah. Ya sabul insanu halal najma'an hibamah. Bala qadhi ala al-nusharu ya lalamah. Bajir insana liyadir rahmahmahu. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. يسألوا أيام يوم القيامة فإذا بيت البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان أين المقام كلا لا وزار إلى ربك يومئذ المستقر ينفع الإنسان يومئذ مما قدم وأخر والإنسان على نفسه بصيرا ولو أظهر مخاطيرا وأظهر الأرض بما أقول السمحة وأرسم بيوم القيامة أقول السمحة بمنها القيامة ولا أرسم بيوم القيامة ولا أرسم بيوم ولا أرسم بالنفس إلا الله أقول السمحة بمنها القيامة سلالي بربوات جحد dan berpulang balik antara baik dan jahat hatinya manusia. Hadirin hadirat Rasulullah SAW, hati yang selalu ingin mengarah kepada dosa daripada pahala. Ayat sebelum insanu alam najma'an idhamah. Adakah manusia mengira aku tidak mampu menghidupkannya kembali dari debu dan potongan tulang menjadi jasad yang kembali seperti aslinya? Ayat sebelum insanu alam najma'an idhamah. Bala ala al-musawiyya banana sungguh mampu kata Allah SWT mampu hidupkannya kembali dari debu karena Allah menciptakan mereka dari sebutir sel yang lebih kecil dari debu. Kalau qadirin ala al-musawiyya banana akan membangun kembali tubuhnya seperti bangunan yang dibangun secara tersusun seperti Allah membangun sel sebutir berubah menjadi tubuh yang hidup. Ya sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad la usimu yawmul qiyamah wa la usimu bin nafsi lawwamah wa la usimu bin insanu allan najma'a idhamah bala qadirin ala an yushaw ya banana bal yuridu al insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak bisa mematikan tulang-tulang yang sudah hancur menjadi kembali bersatu di tubuh bala bagi mengadakan kesehatan Allah mampu membangun kembali jadi insan ini adalah diri insan manusia itu mengendaki untuk mengetawakan dan menyesal Allah SWT. Kalaupun ada manusia Allah manusia mana hajul insan halus ma'ibah kalaupun ada manusia mana hajul insan dia tidak mampu manusia itu berani berbuat jahat di depanku kata Allah dan tidak ada satu makhluk pun kecuali berada dalam penglihatan dan pemantauan Allah. Jadi insan dia curama, dia akan berdosa di hadapanku. Jadi insan dia curama, kalau kau menginginkan ayat ini dan kau bilang umum, bahwa kau selalu setiap detik berada di hadapannya. Bagaimana kita berbuat dosa kita di hadapan Allah? Jadi insan dia يسأل أيام يوم القيامة يوم القيامة بردانيا sudah berdosa dengan Allah pada makhluknya tanya lagi kiamat itu katanya فإذا طرق البصر ketika semua mata membelalak dari takutnya meledakkan muncul di dalam bumi berpadu lahar dan air lautan dan benturan-benturan seluruh angkasa raya satu persatu saling hantam. Dan di saat itu saya balik al-basar rahasa al-gamar bulan sudah hilang cahayanya Ini asam suwal doa bulan sudah dijadikan satu dengan matahari, tidak lagi menjadi dua warna. Bayi insan yang beramal ya sallallahu alaihi wasallam pada bangun pasal Allah asam suwal doa ya insan yang mengizinkan Allah. Kalau saat itu manusia berkata, di mana tempat berlindung? Rahmatullahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang difirmankan oleh Allah Sirajan Munira, pelita yang terang benderang Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menjaga para matahari-matahari wilayah pewaris Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah SWT. Semua hadirat para nabi, para rasul ini bersama kelompok warisan ini. Berkefirman Allah SWT dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara berkatakan bahwa Ibrahim, Allahumma alhamni hikman, Allahumma hadli hikman, wa alhamni bisalmi. Dalam surat yang sama, Allah berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim, Al-Yawmala yang farmalun walaulamin jilangan adalwaha yukhaibun sanih. Wahai Allah, beri, hadiahkan, anugerahkan padaku hikmah yaitu ilmu, dan jadikan aku dalam kelompok para salihin. Kurang soleh, apa manfaatnya? Bukan ija'ni minas salihin, jadikan aku dalam kelompok salihin. Al-hikmi salihin, susulkan aku kepada orang-orang yang salih. Karena dia masih sangat jauh dari masyarakat Al-Fitri. Ayo, kelompokkan aku, masukkan aku. Seperti orang yang tinggal rombongan, Al-Fitri bisa lebih tolong susulkan supaya aku bisa nyusul orang-orang yang masyarakat. Doa Nabi Allah Al-Quran yang sahibun Abu Al-Anbiya. Itu dari Abu Al-Anbiya, karena paling banyak kebolehannya dari Bani Israel menjadi Nabi dan Rasul. Lalu juga mohon kepada Allah agar diselamatkan yang melalui Al-Ma'ul-Wala Banun. Hari di mana tidak ada gunanya lagi harta dan tidak lagi berguna keturunan dan keluarga illa Allah. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik, hati yang indah. Siapa hati yang indah yang melebihi hati yang penuh cinta pada Sayyidina Muhammad SAW, yang hati yang memenuhi cinta pada Rasul, itulah yang akan dibuang cahaya cinta kepada Allah. Allahumma jalan kalau kita tidak mampu mencapai derajat itu, tapi kita telah mendengarnya, maka semoga Allah tidak mewafatkan kita kecuali sudah mencapai derajat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling ingin kita selamat. Ditolong di dunia, di barzakh, di yaumul qiyamah. Kalau dari kiamat itu jelas, dijelaskan di majelis ini, dari mana-mana dijelaskan terus. Di barzakh banyak contohnya saat Rasul lewat dalam riwayat sahih Muslim. Dia kan dalam sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bertanya tentang seorang wanita yang biasa menabung masjid, mana wanita yang tidak kelihatan lagi wafat ya Rasulullah, marah Rasul. Kenapa kalian tidak keluarkan aku? Karena kalau kami kabarkan saat itu kami menguburnya hampir larut malam ya Rasul, kasihan bangunkannya. Jadi tidak melihat, coba antar aku kepada kuburnya. Di antara kuburnya Rasul salat baik di depan makamnya kejadian para sahabat. Selesai Rasul berkata, hari yang kubur mengenur adu dunia. Kuburan di sini kubur lapang kepada Rasul. Tapi nawarallahu kuburahum di salati alaihi. Tapi Allah terangi seluruh kubur mereka dan aku menyolatkan mereka semuanya. Hadirin hadirat syafaatun Nabi SAW di kubur. Riwayat sahih Muslim. Syafaatnya Nabi buat para pendosa di dunia. Riwayat sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi sesudah hijrah ke Madinah, dua orang kakak dan adik ingin menyusul Rasulullah SAW hijrah dari Makkah. Maaf, bukan kakak adik, teman, kedua teman saling bersahabat. Tengah jalan satu temannya sakit. Dia akan mengambil pisau dan memotong berat Nabi. Apa hukumnya? Murdat sendiri. Tapi setelah dimakamkan mati, wafat itu dikuburkan. Karena jalanan lama, masa itu 3 hari 4 hari perjalanan. Dia mimpi teman-temannya, mimpi gak bisa jadi lagi. Tapi lihat dulu kejadian selanjutnya. Yang di tengahnya dijumpa dalam kubur. Hei kamu, yang lupa kemarin di mana? Aku di jalan sini menuju Madinah, jumpa Rasul. Ya, aku diampuni Allah, karena aku ingin hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Karena ingin sekampung halaman dengan Sayyidina Muhammad. Tapi kesulitan bumi yang dipakai untuk memotong buatan bumi tidak diampuni Allah, tidak dimaafkan Allah. Maka dia bangun dari tidur sampai ke Madinah, dia cerita kepada Rasulullah ini. Nah, ini dalam lima hadis. Kalau tadi cerita ini begini, berarti sudah bermimpi hukumnya. Karena sudah diceritakan kepada Rasulullah SAW. Keluar dari dalam mimpi, menyampe pembicaraan, dilaporkan kepada Rasul mimpinya dan Rasul membenarkannya. Apa kata Rasul? Rasul berkata, Allahumma akbar wa liyadin. Allahumma akbar wa liyadin. Hai Allah, ampuni tangannya. Hai Allah, ampuni tangannya yang belum kau ampuni. Ampuni tangannya yang belum kau ampuni. Demikianlah Nabi Muhammad SAW. Ampuni hadirat dan hadirat Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytuna usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita tidak lihat salatnya Rasul. Kita punya guru dan sanad, namun tidak semua dari kita bisa melihat atau mengikuti perbuatan guru-guru kita dalam salat, karena kadang-kadang kita hanya ikuti aja kata guru kita lebih kurang sehat. Guru saya kalau dulu tahiyatnya kok beda dengan yang lain, saya ikut guru saya aja, tanya dulu, jangan-jangan dia pernah kecelakaan, gurunya juga beda dengan yang lain. Jadi jangan sekarang taklid kecuali bilang tanya kalau bisa. Kebetulan sekaligus ada namanya pasokan buku yang bagus tentang salat-salat secara sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Sayyid Al-Kadim Hasan bin Ali Al-Sadraq dari Jordan, dan dari Jordan menulis buku tersebut. Buku tersebut sudah kita tarik 10.000, kira-kira 10.000 buku sudah bisa ditemukan barangkali di kios Nabawi bagi yang menginginkannya. Jadi berhasil salat-salat itu menurut dalilnya, hukumnya Nabi Guru yang ada dalilnya dalam Allah Shafi Bila Nabi, dan itu harus dikenal dengan nama Habib Hasan Jordan, Sayyid Hasan Jordan, karena tinggalnya di Jordan. Dan silakan bagi yang ingin mempelajarinya, punya kemampuan untuk memberinya. Kemudian saya mohon maaf atas ketidakhadiran selama satu minggu ini, karena ya kadang-kadang dosa yang banyak jadi tidak diizinkan hadir di majelis menikmati wajah-wajah orang-orang yang indah dan niat yang suci. Tapi alhamdulillah malam ini kalau diizinkan hadir di majelis yang suci bahwa Rasulullah SAW jadi hadirat yang menyadar Allah mizan, insyaAllah guru mulia kemarin saya sampaikan juga tentang beliau memberikan beberapa pesan, ada yang bisa saya sampaikan, ada yang tidak bisa saya sampaikan. Di antara yang bisa saya sampaikan adalah beliau menginginkan, menghimbau kepada kita semua untuk membuat halaqah ibadah di rumah, ya, atau di musala, di masjid, misal si A ini sukanya Quran aja, dia udah bikin halaman Quran ini. Diajak teman-temannya ngaji, 5-6 orang pindah dari rumah ke rumah tiap malam atau tiap minggu. Yang ini sukanya ilmu fikih, dari usaha fikih pindah dari rumah ke rumah. Kenapa harus pindah dari rumah ke rumah? Supaya penduduk rumah itu yang kebetulan datang, yang kebetulan tinggal di situ, itu benar juga, walaupun dia gak mau. Itu maksudnya yang sukanya fikir, fikir, tidak maulid, tidak sedikit. 5-6 rumah, 10-20 rumah, itu asal-muasalnya majlis malam rasa ini, majlis Rasulullah seperti itu asal-muasalnya. Tidak dari rumah ke rumah, makin banyak, makin besar, makin besar. Dan dia mengatakan kita terus berangkat ke dalam masyarakat, mengenal kedamaian dan ibadah. Jadi nanti munculnya generasi politikus yang ibadah, generasi pedagang yang suka ibadah, yang suka pikir, generasi-generasi selanjutnya ini orang-orang yang tarbiyah ibadahnya hidup lagi seperti yang masa-masa lalu. Jadi bukan hanya hidup untuk dunia saja, tapi di akhirat juga. Dan dia mengatakan kalau jalan-jalan ini akan kau lihat nanti khairul khatim wa amrul khatim, kau akan lihat kebaikan yang agung berbit dan kebarakah dan kebaikan ya, dan hal-hal yang baik akan terbit dengan dahsyatnya dengan gerakan ini. Insyaallah yang pertama. Yang kedua, dia juga menyampaikan kepada kita untuk bersatu, jangan berpecah belah antara yang berbeda pendapat dengan kita. Kita dalam persatuan antara kita dengan ulama atau dengan majlis taklim lain, dalam persatuan antara sesama muslim, dan jauhkan benturan dengan yang berbeda agama, dan jauhkan benturan dengan pemerintah, jauhkan benturan dengan segala hal kecuali yang mengganggu kita. Kalau yang mengganggu kita itu sudah instruksi dari Allah, kalau diperangi kita jangan diam aja ya, kalau nanti diperangi jangan sampai kita yang memulai. Demikian saudara-saudara yang saya sampaikan. Selanjutnya tugas-tugas lainnya mungkin akan saya sampaikan ke para alumni nanti pada waktunya insyaallah. Demikian dan salam ta'abim beliau untuk kita semua, karena beliau tidak bisa hadir tahun ini, beliau tidak lupa malam lagi, beliau tidak bisa hadir, salam hormat dari beliau yang hadirin hadirat dan para pecinta beliau di Indonesia. Dan kita doakan beliau semoga selamat dalam perjalanan. Beliau kali ini keluar dengan safari perjalanan yang terlama sepanjang hidupnya. Hampir sampai 3 bulan beliau keluar dari Madinah untuk terus menuju benua Eropa, Amerika dan Australia. Hampir 3 bulan belum pernah beliau keluar sepanjang ini waktu ini. Semoga dilimpahkan kekuatan, ketenangan dan kesuksesan dalam dakwahnya, dakwah yang tenang, dakwah yang penuh dengan keburukan, dakwah yang penuh dengan kedamaian. Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita, memuliakan kita, menempatkan kita kebahagiaan dan keluhuran. Amin Allahumma amin. Kita berdoa agar semua hajat kita terkabul. Hajat kita dunia dan hajat kita akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan saya sampaikan bahwa biasa yang mendatang dan akan memakan waktu. Kita berdoa bersama seluruh hajat yang disebutkan bahir dan batin, sebutkan dalam hati. Hajat yang di dunia, hajat dan akhirat, sebutkan dalam hati saat mengingat nama Allah. Sambil hatimu terus mengagungkan nama Allah, ingatkan hajat-hajatmu tergelam tadi sampai berdarah nama-Nya. Ya Allah.

Rasulullah SAW dengan hak. Ada yang hendak, ada yang